Shalom Bapak Ibu, saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur bersama-sama untuk kesempatan pagi hari yang cerah, yang indah ini yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Mari kita sama-sama, kita siapkan hati kita bersama-sama, kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami sungguh merindukan Engkau ya Tuhan, ya Allah kami yang hidup. Kami sungguh merindukan firman-Mu untuk kembali berbicara kepada setiap kami, untuk menolong kami semua Tuhan, untuk kami boleh mengerti akan kehendak-Mu melalui firman yang akan kami renungkan bersama pagi hari ini. Pakai-Mu Tuhan di dalam segala keterbatasannya, dan biarlah Tuhan berbicara kepada setiap kami dimanapun kami berada pada saat firman Tuhan ini disampaikan, digemakan. Kiranya Roh Kudus Tuhan berbicara kepada setiap kami sampai ke lubuk hati kami yang paling dalam, membukakan akan kebenaran firman-Mu. Dan kiranya Roh Kudus-Mu juga Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada, mari kita bersama-sama memperhatikan bagian firman Tuhan. Di dalam Injil Markus pasal yang ke-45, Markus pasal 6 ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-52. Injil Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-52. Saya akan bacakan buat kita semua bersama-sama. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang-orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Maka mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka masih belum juga mengerti, dan hati mereka masih tetap degil. Bapak Ibu, sesudah ini kasih oleh Tuhan, tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah berbicara tentang Yesus berjalan di atas air. Bapak Ibu, sesudah yang terkasih dalam Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan di dalam dunia ini adalah ibarat mengarungi samudra kehidupan, bukan? Tetapi kalau Bapak Ibu saudara perhatikan dengan cermat, bahwa ternyata dalam perjalanan kita mengarungi samudra kehidupan itu enggak seindah ketika kita melihat pemandangan danau di Galilea ini. Enggak seindah ketika kita melihat pemandangan danau Galilea di malam hari yang airnya begitu tenang, lalu kemudian ada cahaya-cahaya lampu yang terpantul di permukaan danau dengan cahaya yang kelap-kelip. Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan bahwa dalam kita mengarungi akan samudra kehidupan, sekali lagi, enggak seindah seperti pemandangan yang menarik yang ada di Danau Galilea di malam hari dengan langit yang begitu cerah. Tetapi realitanya Bapak Ibu Saudara, di depan kita terbentang air yang sepertinya kelihatannya hanya riak saja, tetapi secara mendadak bisa berubah menjadi ombak besar. Dan realita itulah yang pernah dihadapi oleh para murid Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Para murid Yesus ketika di dalam perahu di tengah-tengah danau, mereka menghadapi badai yang muncul di hadapan mereka. Dan tidak hanya di hadapan, tetapi mengelilingi mereka. Dan badai itu pangkalnya, penyebabnya itu adalah karena angin sakal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, angin sakal yang muncul tiba-tiba itu mencoba menjegal akan misi mereka, membuat mereka gagal dan bahkan membuyarkan mental mereka. Betapa tidak, karena mereka adalah nelayan-nelayan yang adalah nelayan-nelayan yang pengalaman di medan di Danau Galilea. Yang bisa dibilang nelayan-nelayan yang pro di wilayah itu, tetapi pada akhirnya mereka ketakutan, mereka kewalahan. Dan mereka sudah mengerahkan segala macam daya upaya, sampai mereka mati gaya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ternyata mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ibaratnya perahu yang mereka dayung dengan sekuat tenaga itu, hanya jalannya itu seperti poco-poco di tengah danau. Maju juga tidak, mundur juga tidak, hanya berputar-putar di area itu. Di tengah-tengah kondisi yang genting ini, maka datanglah Tuhan Yesus. Dan itu menjawab pergumulan mereka. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita ingin tahu bagaimana sih keadaan gelombang atau ombak yang muncul di Danau Galilea, mari kita sama-sama kita perhatikan video ini. Untuk kita bisa mendapatkan gambaran seperti apa ombak atau gelombang yang muncul di Danau Galilea. Ini kejadiannya, Bapak Ibu, di siang hari bolong. Dan coba perhatikan deru suara angin dan juga ombak yang besar. Jadi ini direkam pada Desember pada tahun 2018. Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana ombak yang bisa jadi lebih besar, lebih tinggi menghantam perahu para murid. Dan kejadiannya itu di malam hari dengan perahu yang mereka kendalikan secara manual. Ya. Oke, kita bisa stop sampai di sini. Bapak Ibu Saudara, ini satu kondisi yang sangat-sangat ekstrim. Di tengah-tengah keadaan di malam hari dan tanpa penerangan, tanpa cahaya, dan dengan perahu yang sangat kecil, yang sederhana, mereka menghadapi akan goncangan itu. Pada akhirnya, Tuhan Yesus datang dan menjawab setiap pergumulan mereka. Bapak Ibu, sesuai yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita merenungkan bagian ini, maka kita bisa mendapatkan akan hal-hal yang menarik yang bisa menjadi pelajaran buat kita. Salah satunya mungkin kita bisa melihat bahwa melalui kisah Yesus berjalan di atas air, kita belajar bagaimana untuk menjadi berani menghadapi badai. Be brave in the wave. Menghadapi badai dengan apa? Keberanian. Sesuatu yang menarik, bukan? Tetapi menurut saya lebih dari itu. Lalu pelajaran apa lagi yang kita bisa dapatkan dari kisah Yesus berjalan di atas air? Kita bisa melihat bagaimana dui natur Yesus di dalam inkarnasinya. Itu menunjukkan bahwa dia adalah penguasa alam semesta dan jagat raya. Dan dia bisa menaklukkan badai yang mengamuk dan menggelora di Danau Galilea. Dia dalam sekejap bisa menenangkan akan kondisi yang bergejolak di tengah danau. Bahkan dia bisa meredakan segala ketakutan yang muncul dalam hati para murid. Dia meredakan segala kepanikan mereka dan menghadirkan damai sejahtera dan shalom. Tidak hanya untuk Danau Galilea, tetapi juga dalam hati murid-muridnya. Sangat menarik dan indah, bukan? Yesus, dia bisa mengatasi chaos itu di tengah danau. Karena orang-orang pada zaman dulu selalu memandang ketika ada gelombang mengamuk di tengah air, di dalam danau. Itu adalah satu horror, satu ketakutan bagi mereka. Tapi Yesus bisa mengatasi chaos itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya berpikir bahwa pesan atau makna dari firman Tuhan tidak hanya itu. Kalau kita ingin menyelami lebih dalam lagi, kita ingin mendalami lagi bagian yang mau disampaikan oleh penulis Injil ini, yaitu Markus, maka kita harus melihat peristiwa Yesus berjalan di atas air ini tidak hanya dalam kisah itu sendiri, tetapi kita harus melihat dari peristiwa yang mengawalinya, bahkan peristiwa sesudahnya. Jadi, dengan kata lain, peristiwa Yesus berjalan di atas air itu sesungguhnya mau menunjukkan bahwa Yesus, dia mau menunjukkan kingship, pemerintahannya. Dia adalah raja yang menghadirkan kerajaan Allah, kerajaan sorga di tengah-tengah bangsa yang tidak hanya untuk bangsa Yahudi atau bangsa Israel, tapi juga bangsa non-Yahudi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita ingat peristiwa yang mengawali akan kisah Yesus berjalan di atas air, kita tahu bahwa Yesus, dia ditawari untuk menjadi raja atas orang-orang Israel, bukan? Ketika Tuhan Yesus dalam satu peristiwa mujizat itu, dia melakukan mujizat yang spektakuler. Dia memultiplikasi, yaitu roti dan ikan. Jangan salah Bapak Ibu, bukan roti dan anggur. Ya, sekali lagi mujizatnya bukanlah memultiplikasi roti dan anggur, tapi roti dan ikan. Dan itulah mujizat yang dilakukan Yesus, membuat ribuan orang terpana, yang tercatat 5.000 orang laki-laki dan juga belum terhitung perempuan dan juga anak-anak. Mereka terkesan dan mereka langsung menodong, seolah-olah mereka mau mendaulat Yesus untuk menjadi raja atas mereka. Itu adalah permintaan yang spontan, yang lahir dari mereka pada saat itu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah satu godaan besar, satu temptation yang muncul di hadapan Yesus. Dan tidak cuma buat Yesus, tapi juga pengikut-pengikutnya. Bapak, Ibu, Saudara, saya berpikir mungkin para murid Yesus pada saat mendengar tawaran dari orang banyak itu, yang tanpa perlu digalang massa sudah terkumpul dalam jumlah ribuan, meminta guru mereka, rabi mereka untuk menjadi raja, mereka menjadi ikut happy. Ya mungkin para murid itu satu dengan yang lain sudah saling berpandangan, ya, sembari berpikiran, wah minimal ini bisa menjadi pejabat nih ya, atau menjadi menteri, atau minimal paling rendah itu menjadi staf sus, staf khusus. Dan Bapak Ibu Saudara, yang paling happy di situ itu siapa Bapak Ibu, coba tebak? Mungkin Yudas, ya. Karena dia berpikir, wah, saya akan menjadi bendahara pemegang kas yang akan lebih besar lagi, yaitu memegang kas anggaran pendapatan belanja kerajaan Israel, ya. Itu satu tentu jumlah yang fantastis, jumlah yang jumbo, yang lebih besar lagi. Tapi Bapak Ibu Saudara, Yesus membuyarkan impian mereka, ya. Mimpi mereka yang mungkin sempat terlintas dalam benak hati dan pemikiran mereka. Yesus menepis semua godaan itu, karena apa? Karena Yesus, misinya jelas. Dia datang tidak hanya bagi bangsa Israel, bagi orang Yahudi saja semata, tetapi dia datang itu untuk semua bangsa termasuk orang-orang non-Yahudi. Dan kita tahu bersama bahwa Yesus memiliki misi yang jelas ketika dia datang di tengah-tengah dunia ini 2000 tahun yang lalu. Maka Yesus beralih tidak hanya bagi kumpulan orang-orang sebangsanya sendiri, tetapi dia beralih kepada apa? Orang-orang yang adalah non-Yahudi. Jawaban ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa temukan dengan jelas dari destinasi, dari misi yang Tuhan sampaikan kepada para muridnya. Dia mengatakan bahwa muridnya itu harus berangkat ke Betsaida. Bapak Ibu, Betsaida ini di satu sisi memang adalah daerah kampungnya, asal kampungnya dari murid-murid Yesus. Petrus dan saudaranya Andreas, Yakobus dan Yohanes, tapi mereka naik perahu ini bukan untuk pulkam atau mudik, Bapak Ibu Saudara. Tapi Yesus menyuruh mereka untuk ke Betsaida, karena Betsaida ini adalah satu wilayah yang luas, di mana dihuni oleh banyak orang yang disebut dengan Gentile. Atau mereka adalah orang-orang yang disebut sebagai orang-orang non-Yahudi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus beban misi dan hati misinya adalah kepada orang-orang Betsaida ini. Dalam penggalian arkeologi baru-baru ini ditemukan di daerah yang dianggap sebagai wilayah yang adalah Betsaida itu ditemukan peninggalan-peninggalan dari orang-orang yang jelas non-Yahudi. Ada banyak patung-patung yang ditemukan di sana, patung batu yang adalah patung Dewa Bulan salah satunya. Itu ditemukan di tempat itu. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat, memperhatikan, sesungguhnya Betsaida itu berada di bagian atas, ya, dari map yang terdisplay. Nah, kalau melihat dari area ketika Yesus mengutus murid-muridnya itu untuk bertolak, Saudara, nah seharusnya mereka itu tinggal mengambil rute ke kanan lalu di bagian atas. Nah, tapi yang terjadi adalah, Bapak Ibu Saudara, bisa jadi badai itu membuat mereka mengalami apa yang namanya the road, ya. Mereka mengalami satu perubahan rute, dan ternyata perubahan rute ini juga akhirnya Tuhan izinkan juga untuk tetap menjalankan misinya. Karena kalau ada yang menyanggah, toh di akhir dari bagian kisah Yesus berjalan di atas air, mendaratnya malah di Genesaret. Kalau melihat arah dari arah panah merah itu, ujungnya apa? Mereka sampai ke Genesaret. Tetapi pelayanan Yesus tidak berhenti sampai di situ. Yesus melanjutkan kembali pelayanannya ke tempat-tempat yang lain, sampai pada akhirnya di pasal berikutnya dari Markus, kita akan menemukan dia pada akhirnya sampai juga di Betsaida dan melakukan mujizatnya di situ. Intinya Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus memiliki fokus misi yang jelas untuk menjangkau daerah Betsaida, daerah Kapernaum, dan juga Korasem adalah segitiga daerah yang menjadi pusat dari pelayanan Yesus, dari misi Tuhan Yesus. Makanya kita bisa melihat di sini satu pesan yang jelas. Jadi poinnya di sini Bapak Ibu saudara, kita bisa pelajari kehadiran Yesus itu, dia datang untuk menyatakan bahwa dia adalah raja di dalam pemerintahannya, tak hanya bagi bangsanya sendiri, tetapi juga bagi apa? Bangsa-bangsa yang disebut sebagai Gentile ini, orang-orang non-Yahudi yang tidak mengenal Allah, dan Yesus mengasihi mereka. Yesus mau menjangkau mereka. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kendati banyak distraksi, banyak disrupsi yang Yesus hadapi, dia terus berjalan, dia terus melangkah, termasuk salah satunya dia berjalan di atas Danau Galilea ini. Bapak Ibu saudara, kalau kita perhatikan kata berjalan dalam konteks berjalan di atas air, kalau dalam Perjanjian Lama, kata berjalan itu memiliki nuansa makna, yaitu sebenarnya menguasai atau menduduki. Ingat ketika Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk berjalan melewati danau itu, dia ingin para muridnya mengambil bagian dalam misi bersama dengan Kristus itu sendiri. Kita ingat kalau dalam Perjanjian Lama, kalau berjalan menduduki itu, seperti pesan Tuhan Allah kepada Yosua, itu berarti apa? Sama, menguasai. Jadi ketika Tuhan Yesus berjalan di atas Danau Galilea, dia tidak hanya berjalan untuk menguasai, untuk menduduki, dia sudah menjadi pemilik dari dunia, alam semesta ini, dan juga bangsa-bangsa. Tetapi, kenapa harus sampai ke sana? Pertanyaan yang menarik. Kenapa harus kudu pergi, belusukan sampai ke Betsaida? Karena Yesus ingin menyatakan dirinya dan kehadirannya. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya menyatakan manifestasi kuasanya, tetapi Tuhan Yesus hadir untuk menyatakan kabar baik secara langsung bagi orang-orang Betsaida dan sekitarnya pada saat itu. Yesus mau hadir secara nyata di tengah-tengah mereka untuk membawa kabar baik bahwa dia adalah Tuhan, adalah juru selamat sekaligus raja yang mau menyatakan kabar keselamatan buat mereka. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi kalau kita memperhatikan bersama-sama bagaimana Tuhan Yesus menyikapi godaan, tawaran yang mengiming-imingi dirinya bersama murid-muridnya untuk dia menjadi raja atau penguasa atas Israel. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia memilih, dia menyuruh orang banyak itu pulang, dan dia menarik murid-muridnya itu, menyuruh mereka untuk satu misi ke Betsaida, dan Yesus menyingkir ke bukit untuk apa? Yaitu dia berdoa. Dia berdoa itu tidak hanya sebentar Bapak Ibu. Dia berdoa untuk satu jangka waktu yang begitu lama. Dia bergumul di situ sendirian. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang Yesus doakan? Kira-kira apa yang Yesus doakan Bapak Ibu saudara? Bapak Ibu, Yesus berdoa agar dia tetap fokus pada misinya. Dia terus berdoa agar dia bisa melawan godaan demi godaan yang begitu menggiurkan, yang mencoba untuk mendistraksi misi dan pelayanannya di tengah-tengah dunia ini pada masa itu. Dia berdoa agar dia tetap berada dalam kehendak Bapanya yang sudah memberikan misinya untuk dia datang ke dalam dunia. Lalu, apalagi yang Yesus doakan pada waktu dia sendirian, sedangkan murid-muridnya di tengah danau. Yesus, dia pasti mendoakan para muridnya. Tidak hanya untuk berdoa buat kondisi para murid yang sedang dalam kepayahan pada saat itu. Dia berdoa karena apa? Karena dia mengirim murid-muridnya dalam satu misi yang besar, yaitu sebagai domba ke tengah serigala. Dia mengutus para muridnya. Bapak Ibu Saudara ingat dalam Injil Yohanes pasal 17, bagaimana Yesus dalam satu doa yang panjang di situ, dia mendoakan secara khusus, secara spesifik bagi murid-muridnya. Karena apa? Karena mereka dihadapkan pada dunia yang membenci mereka. Artinya apa? Ada banyak tantangan besar menanti. Bapak Ibu Saudara juga ingat, menjelang penderitaan Kristus, Yesus mendoakan murid-murid yang dikasihinya. Salah satunya adalah Petrus. Agar supaya apa? Agar imannya jangan sampai gugur, jangan sampai hancur dan tergelincir. Yesus begitu care dengan murid-muridnya. Dan Bapak Ibu Saudara ingat, kalau kita perhatikan di bagian dalam surat Ibrani, Yesus dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menjadi imam besar yang mendoakan kita. Dia menjadi juru syafaat yang agung buat kita semua yang adalah murid-muridnya di dalam dunia ini. Kalau kita ingatkan kebenaran ini Bapak Ibu Saudara, bukankah ini menjadi penghiburan besar buat kita? Saat kita menghadapi tantangan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia tidak menjadi penonton di sebelah kanan Allah Bapa untuk hanya memperhatikan kita, tetapi Dia mendoakan, Dia menguatkan setiap kita untuk menjadi murid-murid yang bisa tegar menghadapi setiap tantangan apapun yang akan muncul dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Dia tahu juga murid-muridnya itu banyak kali gagal paham tentang misinya. Dan kita tahu bukan, sampai pasca Yesus bangkit, murid-muridnya itu masih belum saja mengerti akan misi, kenapa Dia harus menderita, mati, disalib, dan Dia bangkit. Bapak Ibu Saudara, kalau menjadi guru atau menjadi orang tua murid di zaman atau di era pembelajaran online pasti gregetan bukan dengan anak-anak yang belajar dengan kondisi yang seperti yang ada pada saat ini. Ya, sebagai guru gregetan, orang tua juga gregetan, harus rajin-rajin cek darah, cek tensinya. Nah, Tuhan Yesus juga sebenarnya demikian. Selama 3,5 tahun mendidik murid-muridnya. Muridnya itu masih gagal paham, Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau lihat dari akhir dari bacaan kita, maka kita akan melihat Markus menyodorkan realita bagaimana murid-muridnya, murid-murid Yesus tetap dalam kondisi yang degil hati, yang masih tetap gak nyampe-nyampe juga mengerti. Tetapi Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka, tetap membimbing mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, disinilah kita bisa belajar akan bagaimana kesabaran Yesus dalam pemuritan yang luar biasa, di dalam Dia menjadi mentor, menjadi juru selamat, menjadi guru yang luar biasa bagi murid-muridnya yang unik ini. Lalu, Bapak Ibu Saudara, apalagi yang Yesus doakan pada waktu Dia berdoa sendirian? Yesus mendoakan yaitu orang-orang yang menjadi destinasi misinya di Betsaida dan sekitarnya. Bapak Ibu, kita tahu Betsaida ini adalah salah satu kota yang populer dalam Injil. Tetapi kota yang juga sebenarnya membuat hati Yesus ambiar. Kenapa? Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang juga mereka menolak akan pesan kasih Yesus. Bahkan menolak akan kabar baik dari Yesus. Tapi Yesus mendoakan, Yesus tetap peduli kepada mereka. Bahkan Yesus tetap melayani mereka, menjangkau mereka. Di sini kita bisa belajar betapa besarnya kasih Tuhan. Tuhan tahu enggak orang-orang Betsaida ini bakal menolaknya? Dia tahu dalam kemahatauan Dia, dalam kemahakuasaan Dia. Tetapi Dia tetap mengasihi mereka. Karena itu Dia terus mendoakan mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu mari kita belajar dalam pemuritan di masa kekinian itu. Sudahkah kita juga mendoakan orang-orang yang kita jumpai? Di saat ini, perjumpaan secara online itu jauh lebih banyak, bukan? Adakah kita juga mendoakan orang-orang yang kita jumpai, baik melalui Zoom, atau video call, atau media-media sosial, sudahkah kita juga menggumuli dan mendoakan mereka, untuk mereka bisa datang menjumpai, mengenal Yesus secara pribadi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu pelajaran apa yang kita bisa pelajari di dalam bagian ini selanjutnya? Setelah kita tahu bahwa kedatangan Yesus adalah untuk Dia mau menyatakan dirinya sebagai raja atas semua bangsa, tidak hanya bagi orang sebangsanya sendiri, tapi juga buat orang-orang lain. Dalam kisah Yesus berjalan di atas air, kita bisa belajar bahwa Yesus menyatakan dirinya kepada murid-muridnya yang ketakutan itu. Agar supaya apa? Agar supaya murid-muridnya bisa mengenal dirinya secara pribadi, bisa mengenal Yesus untuk lebih dalam lagi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat pada waktu Tuhan Yesus muncul di hadapan mereka, Dia tidak langsung menenangkan ombak gelombang yang begitu dahsyat. Tetapi Yesus mengucapkan suatu kalimat yang sangat singkat, tapi jelas dan padat. Tuhan Yesus menyampaikan pesan demikian, yaitu apa? Dia berkata, "Aku ini, jangan takut." Ini adalah satu pesan yang sungguh-sungguh menjawab akan segala ketakutan yang melanda para murid pada waktu itu. Tuhan Yesus, Dia menyampaikan pesan, aku ini jangan takut. Bapak, Ibu, Saudara, ini adalah satu pesan yang kita butuhkan, bukan? Pada masa kini. Pesan ini tidak hanya khusus menjawab akan kebutuhan para murid, tetapi buat setiap kita juga. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan pesan ini kepada para murid, aku ini, jangan takut. Ini ada satu pesan yang sebenarnya familiar kalau merefer pada zaman perjanjian lama. Ketika Allah memulai misi dan hendak mengutus hamba-hambanya, dia selalu menyampaikan pesan ini. Aku ini, jangan takut. Aku ini untuk menunjukkan bahwa Allah yang mengutus akan hamba-hambanya, para muridnya, dan kita semua adalah Allah yang berkuasa. Allah yang akan terus menyertai, menjaga, memperlengkapi, dan akan terus menopang akan setiap kehidupan dari hamba-hambanya, murid-muridnya termasuk kita yang ada saat ini. Aku ini menunjukkan satu pesan makna Immanuel, yaitu Allah yang hadir di saat ini dan di sini. Untuk apa? Untuk menyertai mereka semua melewati akan badai hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingat ada seseorang dari Jerman yang merupakan penulis dari kidung-kidung pujian himne yang dinyanyikan oleh gereja-gereja kita sampai saat sekarang ini. Dia adalah seseorang yang bernama Stegen, ya. Marga atau familiar itu Stegen, dia di masa mudanya dia pernah tenggelam dalam depresi yang begitu luar biasa. Tetapi pada akhirnya dia mengenal Tuhan, lalu dia bangkit. Dia menuliskan sebuah pujian yang begitu indah, yaitu pujian yang liriknya berkata, Tuhan Allah hadir pada saat ini. Liriknya itu lahir dari hatinya yang pernah mengalami akan stres, depresi yang berkepanjangan. Tetapi dia melihat, Allah hadir di setiap saat, di setiap musim, dalam gelombang atau dalam air yang tenang. Tuhan itu hadir untuk apa? Untuk menyertai dirinya dan menyertai kita semua, melewati akan samudra kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita belajar bagaimana kehadiran Tuhan yang menunjukkan dia terus memulihkan muridnya untuk mengenal dia lebih dalam. Dia terus menyatakan dirinya. Sayangnya Bapak Ibu, Markus kembali memaparkan realita bahwa kendati mereka sudah melihat, murid-muridnya sudah melihat dan mengalami akan mujizat tidak hanya di tengah danau, mujizat pada saat mereka mengalami multiplikasi dari roti dan ikan yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Alhasil, kalau kita lihat, Markus memaparkan fakta, muridnya masih tetap degil hatinya. Mereka tercengang, tetapi mereka masih belum mengerti, masih gagal paham. Ya, Markus menutupnya dengan kata yang keras, yaitu mereka tetap degil hatinya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa pelajaran buat kita semua lewat peristiwa ini? Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari kondisi yang pernah dihadapi murid-muridnya? Yaitu apa? Mari kita belajar yang pertama, untuk kita keluar dari cangkang. Bapak Ibu, tanggalkanlah segala cangkang yang melekat, yang menempel dari kehidupan kita. Mari kita lihat bersama-sama video menarik ini. Bagaimana udang yang seringkali kita hina gitu ya, dalam penggunaan sehari-hari, tetapi ada pembelajaran hidup yang luar biasa. Karena Bapak Ibu Saudara, kita lihat dulu fenomena ini. Ternyata udang dalam masa pertumbuhannya, seminggu sekali dia membuang cangkangnya yang menempel seluruh tubuhnya. Bayangkan Bapak Ibu, seminggu sekali. Coba perhatikan. Nah, bagaimana apa? Bagaimana cangkang itu terhempas dari tubuhnya? Dan yang kita lihat dalam gerak perlahan ini, bagaimana tubuh udang itu yang sebenarnya begitu fragile, begitu rapuh, itu akhirnya terekspos sebenarnya dengan bahaya. Tetapi proses ini dia harus lakukan, dia harus jalani. Bapak, Ibu, Saudara, kita lihat suatu pelajaran yang indah dari kisah udang ini, transformasi dari udang. Jadi kita jangan hanya sekedar gemar memakan seafood, yaitu melalui menu udang, mau dimasak apapun, tetapi ada pelajaran yang indah bagaimana udang itu dalam fase-fase dalam pertumbuhannya itu dia membuang cangkang itu. Kenapa cangkang itu harus dibuang? Karena cangkang itu dibuang supaya apa? Supaya tubuhnya itu bisa terus berkembang, dia terus membesar. Jadi demi untuk pertumbuhan, cangkang yang dia sudah nyaman nikmati sebagai proteksi dari bodinya, dari tubuhnya, itu harus ditanggalkan. Maka pelajaran ini juga harus kita jalani dalam kehidupan kita. Jangan kita membiarkan cangkang-cangkang yang melekat dalam kehidupan kita, yang menempel dalam diri kita itu terus lekat, dan itu akan menghambat akan kehidupan iman rohani kita dalam berjalan bersama Kristus. Saya membayangkan Bapak Ibu, kalau kita terus membuat cangkang itu menempel, lama-lama cangkang itu akan memanjang, saudara, seperti baju pengantin wanita, yang itu akan memanjang ke belakang dan membuat kita menjadi apa? Jalannya itu penuh beban dan terseret-seret. Tetapi ketika cangkang itu dibuang, Bapak Ibu Saudara, maka yang terjadi adalah kita akan merasakan kehidupan kita akan semakin berkembang dan kita tidak akan terjengkang. Dan ketika cangkang itu dibuang, maka kita bisa mengundang Kristus dan firman-Nya untuk tinggal di dalam hati kita, membaharui terus-menerus kehidupan kita. Jadi, Bapak Ibu Saudara, jangan suka mengoleksi cangkang, ya. Kita harus membuang itu semua dari kehidupan kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kita harus lakukan adalah kita harus menambatkan di dalam jari kita itu, yaitu firman Tuhan. Di dalam Amsal pasal 7 berbicara demikian. Kita menambatkan jari kita itu dengan sabda Allah. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ini penting. Zaman sekarang itu adalah zaman yang eranya touchscreen dengan jari-jari kita. Karena itu, mari kita gunakan jari kita itu tertambat dengan firman Tuhan. Supaya tetap menjaga hati kita, menjaga kehidupan kita untuk fokus dengan firman Allah, dengan misi Allah dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara, ada satu posting di IG dari seorang penulis Kristen dari Bekasi. Dia membuat tulisan seperti ini. Godaan bagi seseorang di malam hari itu adalah apa? Adalah bukan pada penampakan setan, tetapi pada bisikannya. Saya pikir-pikir ada masuk akal juga, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena setan pada zaman sekarang secara visual dia bisa mengecoh dalam berbagai cara, tetapi juga bisikannya itu maut. Karena dari bisikannya itu bisa membawa orang itu untuk memainkan jarinya, mengikuti akan bisikan setan. Dan setan dengan cara yang visual, dia tampil tidak lagi dalam bentuk horor yang menakutkan, seperti bentuknya pocong, atau bentuknya itu Dracula, zombie, ya, atau bentuk-bentuk yang bentuk penampakan wanita berambut panjang yang melayang. Tidak lagi seperti itu, tapi dia bisa munculkan penampilan seperti bidadari. Dan tak hanya bidadari, dia mungkin juga bisa mengubah wujudnya dalam penampilan opa-opa yang menarik, seperti opa-opa Korea mungkin, ya. Karena itu kita harus hati-hati dengan godaan demi godaan yang bisa menarik kita, mendistraksi diri kita, yang mendiskrupsi iman kita. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, mari di dalam perahu kita berlayar bersama dengan Tuhan. Tidak hanya membawa kompas firman Allah dan Yesus sebagai nahkoda kehidupan, tetapi mari kita bawa jangkar. Bapak Ibu Saudara, jangkar dalam Ibrani itu melambangkan apa? Melambangkan yaitu pengharapan. Tapi saya pikir-pikir, tidak hanya pengharapan. Kalau kita melihat jangkar itu masih ada dua ujung di kanan dan kirinya, maka saya melihat jangkar itu harapan betul di tengah, tetapi di kirinya ada apa? Ada faith, ada iman. Lalu di kanannya ada apa? Kasih. Ini bukan cuma sekedar moto dan promosi IPK, saudara. Iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi ini benar-benar harus menjadi bagian kehidupan kita, berjalan mengikuti Kristus. Ada pengharapan yang kokoh, yang fondasinya itu kuat dalam Kristus, tetapi juga ada iman di dalam dia, dan ada kasih, seperti yang Yesus tunjukkan, yang menjadi teladannya. Dia senantiasa penuh kasih, melayani sesama, bahkan termasuk menjangkau orang-orang yang bukan bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, kita sampai pada bagian terakhir. Kita ingat, berjalan bersama dengan Tuhan, kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Pada waktu kita kehilangan asa di tengah-tengah dunia, kita harus percaya bahwa Tuhan itu adalah Sang Dikdaya. Dia adalah surya yang memberikan cahaya, kekuatan dan terangnya itu terus menaungi kita. Sehingga pada saat kita lemah, habis akal dan daya upaya, maka kenanti kita pun mati gaya, kita punya Kristus yang adalah Tuhan, penguasa, raja, segala raja yang senantiasa menolong setiap kita. Mari kita bersama-sama, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Engkau adalah Tuhan Raja atas semesta. Tetapi Tuhan, Engkau juga adalah Raja atas setiap hati kami, setiap diri kami. Karena itu Tuhan, biar kami berketetapan hati. Mau menjadikan Engkau Tuhan adalah sebagai Raja, karena Engkau adalah pemilik hidup kami. Engkau adalah pemilik setiap kami Tuhan, yang adalah murid-murid-Mu. Tolong kami yang lemah, tolong kami yang rapuh dan terbatas ini, biar Tuhan kuatkan, Tuhan yang topang kehidupan kami. Terima kasih untuk sabdamu Tuhan, biar menjadi berkat dan menguatkan setiap hati kami, menjalani tidak hanya minggu ini, tetapi juga hari-hari kami ke depan, berjalan mengarungi kehidupan bersama dengan Tuhan, sampai kami berjumpa dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin.